Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بشكر كتاب قال الله رب العزة والجلالة yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi usia dan waktu yang Allah berikan kepada kita hidup di permukaan bumi dengan taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kita kepadanya dengan berbagai ibadah. Dan untuk itulah memang kita diciptakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di subuh hari yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di salah satu tempat dan rumahnya terbaik di permukaan bumi untuk duduk bersama, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, nasihat menasihati dalam menegakkan kebenaran dan menyuarakan kebenaran, nasihat menasihati untuk bersabar di atas dakwah menegakkan kebenaran tersebut. Dan ini adalah dua di antara ciri orang-orang yang tidak akan pernah merugi, bagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang insyaAllah semua kita hafal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Tawasi bilhaq wa tawasi bisabr adalah jalannya para nabi dan para rasul. Mereka diutus oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk dakwah kepada yang hak. Dan semua pengikutnya juga melakukan hal yang sama. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakanlah wahai Nabi dan Rasul, هذه سبيلي, inilah jalanku. أدعو إلى الله, saya mengajak semua manusia kepada Allah. على بصيرة, di atas basirah, di atas ilmu yang hak, di atas keterangan yang nyata dan jelas. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti saya. Maka salah satu indikasi pengikut Nabi dan Rasul adalah mereka yang selalu menyuarakan yang hak berdasarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berhenti menyuarakannya dan bersabar di atas dakwah tersebut. Karena di dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, menukilkan disertai dengan muwafaqah kata-kata Waraqah bin Naufal, la ya'ti rajulun bimithli ma jita bihi illa udhihi. Tidak akan ada siapapun yang membawa dakwah seperti engkau bawa wahai Muhammad illa udhi, melainkan dia akan dimusuhi. Nukilan memang dari Nabi kita tercinta dari perkataan Waraqah bin Naufal, akan bagi beliau menyetujuinya. Oleh karena itu, setelah dakwah, perintah berikutnya adalah bersabar. Tawasi bil haq adalah dakwah. Setelah itu perintahnya adalah bersabar. Wa tawasi bis sabr. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Luqman bin Hakim kepada anaknya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Perintahkan kepada yang ma'ruf, larang daripada yang mungkar dan bersabar. Wasbir 'ala ma asaba, dan bersabar terhadap sesuatu yang pasti akan datang menimpa. Maka orang yang tidak bersabar, dakwahnya akan berhenti. Atau orang yang tidak bersabar, maka dakwahnya akan keluar dari jalur yang hak. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas jalan dakwah yang hak ini, dan diberikan kepada kita kesabaran berhadapan dengan rintangan-rintangan yang pasti akan terjadi. Sehebat apapun kita, selembut apapun akhlak kita, selembut apapun untaian kata kita kepada manusia, itu pasti akan terjadi. Karena tidak ada yang akhlaknya lebih lembut, tidak ada tutur katanya yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika beliau menyuarakan dengan akhlak yang luar biasa, dia tetap dimusuhi. Rintangan-rintangan dakwah tetap ada. Begitu juga para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikannya dengan banyak sekali dan tegas sekali bahwa para nabi dan para rasul berhadapan dengan hal-hal rintangan-rintangan dakwah yang sangat banyak. Dan yang membawa risalah seperti risalah mereka juga akan menemukan sebahagian daripada apa yang mereka temukan. Juga akan merasakan sebahagian daripada apa yang mereka rasakan. Dan ini sunnahullah fil kaum. Ini adalah sunnah-sunnah Allah yang terjadi dalam permukaan bumi. Yang mengajak kepada kebenaran akan mendapatkan perlawanan daripada orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika para ulama berbicara tentang niat, berbeda pembicaraan antara ahlul fiqh dengan ulama-ulama akidah. Manakala kita membaca buku-buku fikih, dalam bahasan-bahasan fikih, para ulama juga bicara niat. Dan manakala kita berbicara, membaca kitab-kitab akidah, bahasan-bahasan akidah, para ulama juga berbicara tentang niat. Akan tetapi itu dua hal yang berbeda. Karena niat yang dimaksudkan oleh bahasan-bahasan fikih di dalam kitab-kitab fikih adalah tamyizul ibadat ba'diha an ba'd. Niat yang mereka maksudkan adalah untuk membedakan antara satu amal dengan amal yang lainnya. Salat zuhur harus ada niat. Salat tahiyatul masjid harus ada niat. Sholat subuh harus ada niat. Maksudnya adalah niat yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Ini niat dalam bahasan kitab-kitab ini. Seperti sholat yang dua rakaat. Sholat yang dua rakaat banyak dalam agama kita. Di dalam syariat tadi kita yang mulia, sholat itu dua rakaat banyak sekali. Apa yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya? Jawabannya adalah niat. Zuhur dan asar 100% sama gerakannya. Apa yang membedakan antara zuhur dengan asar? Niat. Tamyizul ibadah ba'dika 'an ba'd. Ada orang yang datang ke masjid sholat 6 rakaat setelah fajar pulang berdosa. Padahal dia sudah sholat 6 rakaat. Dan ada orang yang datang sholatnya hanya 2 rakaat dan dia pulang tanpa dosa. Manakala orang yang sholat 6 rakaat, 2 ditambah 2 ditambah 2, dalam ke-6 rakaat tersebut tak satu pun yang diniatkan untuk sholat subuh. Padahal dia sudah sholat 6 rakaat, pulang berdosa, meninggalkan kewajiban sholat subuh. Karena ada tidak ada niat sholat subuh. Dan ada orang yang datang sholatnya hanya 2 rakaat. Namun yang 2 rakaat itu diniatkan untuk subuh pulang tanpa dosa. Dan bukan itu bahasan kita dalam masalah niat pada kesempatan kali ini. Bahasan kita adalah bahasan yang dikatakan oleh para ulama-ulama akidah di dalam kitab-kitab akidah. Ikhlas dalam bahasan para ulama dalam kutubul aqaid, kitab-kitab akidah bukanlah tamyizul ibadat ba'dhiha 'an ba'd, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Akan tetapi bahasan niat di dalam bahasan-bahasan kitab akidah adalah keikhlasan, di mana amalan tersebut untuk siapa dia dikerjakan. Tamyizul maqsudi bil ibadah, untuk membedakan siapa yang dimaksud dalam ibadah. Siapa yang diinginkan di dalam ibadah. Bukan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, akan tetapi ibadah ini ditujukan ke siapa, diarahkan ke siapa, dimaksudkan kepada siapa. Dan manusia diperintahkan oleh Allah, dan seolah-olah perintah itu tidak ada perintah yang lain, yaitu ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan ketaatan itu hanya kepada Allah satu-satunya. Seolah-olah di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kecuali itu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah manusia diperintahkan, tidaklah manusia itu diperintahkan, إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mengikhlaskan untuk Allah itu ketaatan mereka. Manakala kita perhatikan ayat ini, seolah-olah tidak ada perintah kecuali itu. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah dan ketaatan mereka itu kepada Allah. Dan penekanan ini yang ada di dalam ayat ini adalah penekanan yang hak. Kenapa? Karena ikhlas dituntut dalam seluruh amal. Ikhlas dituntut dan diwajibkan di dalam seluruh amalan. Tak ada amalan apapun melainkan keikhlasan diwajibkan dan dituntut untuk ada di dalam amalan ini. Sebagian para ulama mendefinisikan ikhlas dengan sebutan takhliyatul qalbi an iradati ghairillahi, membersihkan hati, mensucikan hati daripada keinginan kepada selain Allah. Membersihkan hati dalam ketaatan dan ibadah dari adanya keinginan-keinginan daripada ibadah dan ketaatan itu yang mana keinginan tersebut adalah sesuatu selain Allah. Dan inilah dia keikhlasan yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dibicarakan oleh ulama aqidah. Ketika seseorang beramal, beribadah, apapun ibadahnya, siapa sih yang dia tuju dengan ibadah itu? Siapa yang dia inginkan dengan ketaatannya? Siapa yang dia harapkan dengan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu? Kalau jawabannya adalah Allah, itulah keikhlasan. Kalau jawabannya adalah Allah dan sesuatu selain Allah, itulah kesyirikan. Di mana Allah telah disekutukan di dalam niat. Manusia, kita sebagai manusia Allah ciptakan dari dua unsur yang berbeda. Unsur yang pertama rohani, dan unsur yang kedua adalah jasmani, atau dalam bahasa lain selalu dikatakan orang yang satunya batin yaitu ruh, yang satunya zahir yaitu jasad. Karena manusia diciptakan dari dua unsur, maka diharuskan benarnya kedua unsur itu untuk diterimanya sebuah amal. Unsur ruhnya harus benar, dan unsur jasmaninya harus benar. Unsur zahirnya harus benar, dan unsur batinnya harus benar. Benar zahir dan batin, amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya tidak benar, ada yang salah, amalan tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Membenarkan batin dengan ikhlas dan membenarkan zahir dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas membenahi amalan batin, dan mutaba'ah atau ittiba' membenahi amalan zahir. Baru dikatakan batinnya zahir, batinnya benar manakala dia ikhlas. Dan baru dikatakan lahirnya benar manakala dia mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang benar dengan batin yang salah adalah salah. Zahirnya sudah benar, batinnya salah, keikhlasannya tidak ada, maka amalan tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, amalan yang dilakukan dengan ikhlas tapi zahirnya yang salah, di dalam mutaba'ahnya yang salah, tetap tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai digabungkan kebenaran zahir dan kebenaran batin, sampai dilakukan ikhlas kepada Allah dengannya benar batin, dan kemudian dilakukan mutaba'ah kepada Rasulullah dengannya benar zahir. niat yang benar dengan amalan yang benar akan diterima di sisi Allah. Namun niat yang benar dengan amalan yang salah, hasilnya adalah salah. Sebagaimana amalan yang salah dengan niat yang benar. Boleh jadi ada orang yang niatnya benar, lurus, Masya Allah, tabarakallah, ikhlas kepada Allah, tapi amalannya salah, tetap tidak diterima oleh Allah SWT. Yang benar baru niatnya. Berarti bahagian yang benar adalah bahagian batin. Di dalam amalannya salah. Tidak akan diterima sampai zahir dan batin dibenarkan. Ikhlas kepada Allah dan amalan yang benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang ada di dalam surat Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Ini penekanan yang sangat serius bahwa yang terpenting dalam amalan-amalan kita, sekecil apapun amalan itu, adalah keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang kita mengamalkan. Dan Allah yang maha mengukur, dan Allah yang maha menghisab, mengetahui tingkatan keikhlasan seseorang. Dua orang yang sama-sama ikhlas belum tentu berada pada level ikhlas yang sama, walaupun kedua-duanya telah melakukannya dengan ikhlas. Siapa yang maha mengetahuinya, siapa yang maha menakarnya, siapa yang maha menghisabnya adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itu, manakala kita perhatikan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan seolah-olah Nabi itu mengatakan, biarlah amalan kecil yang penting ikhlas. Biarlah amalan yang kecil yang penting ikhlas. Dan kita temukan juga hadis-hadis Nabi SAW, seolah-olah di dalamnya Nabi mengatakan, percuma amalan besar kalau tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyirkil amal. Bentengi dirimu dari neraka. Takutlah kepada neraka. Buat benteng dari neraka. Walau bisyirkil amal. Walau hanya dengan sebelah buah kurma. Pasti semua kita pernah makan kurma. Kita tahu berapa besarnya kurma. Itu pun dibagi dua. Satunya untuk kita, satunya kita infakkan. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar, bentengi dirimu dari neraka, walau bisyikri tamrah, walau dengan sebelah buah kurma. Tidak sampai satu biji, setengahnya. Dan ini benteng dari neraka. Amalannya sudah benar, sedekah, memberikan sesuatu kepada orang, dan yang diberikan adalah makanan yang halal untuk dinikmati, bahkan itu makanan terbaik di permukaan bumi, yaitu kurma. Amalannya sudah benar, niatnya benar. Di dalam hadis ini seolah-olah Nabi ingin mengatakan, hai manusia, jangan remehkan infakmu yang sedikit, jangan remehkan pemberianmu yang secuil, karena itu bisa membentengimu dari neraka kalau diterima di sisi Allah Taala. Bisa membuat benteng kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang kau lemparkan di wajah saudaramu adalah shadaqah. Maka bertemu seseorang dengan wajah yang ceria, apalagi dihiasi oleh senyum, ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Manakala diniatkan di dalamnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Tabaraka wa ta'ala. Lihat senyuman. Apa sih senyuman? Kembali di dalam hadis ini, Nabi mengatakan walaupun sedikit, walaupun kelihatannya kecil, enggak masalah. Dia adalah bahagia daripada ketaatan kepada Allah. Dia adalah bahagia daripada sedekah yang diterima oleh Allah. Yang penting lakukan karena Allah. Lihat di dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan tiga orang yang akan pertama kali menghuni neraka jahanam. Semua mereka amalannya besar. Yang pertama hidup sebagai ulama. Dan benar-benar ulama. Di zamannya dia benar-benar tempat orang bertanya ilmu di. Tentang bertanya tentang agama Allah. Tentang ayat-ayat Allah. Tentang hadis-hadis Rasulullah. Dan seumur hidupnya diakui sebagai ahli ilmu. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Dan itu bukan amalan yang ringan. Terus tafaqquh fid din. Sampai menjadi masdar, tempat orang rujukan manusia mengetahui syariat Allah, bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa. Butuh waktu yang sangat panjang untuk menjadikan seorang adalah seorang yang alim. Dan ia benar-benar alim. Semasa hidupnya benar-benar alim. Sangat dekat dengan ayat-ayat Allah. Sangat dekat dengan hadis-hadis Rasulullah dan rujukan manusia untuk mengetahui syariat Allah. Dan ini amalan yang luar biasa. Kalau dilakukan dengan ikhlas, karena Nabi mengatakan pewaris para Nabi itu ulama. Ulama diletakkan oleh Nabi SAW persis bagaikan keluarganya yang akan mewarisi harta. Lihat bagaimana dekatnya hubungan antara seorang anak dengan ayah. Sampai anak itu jadikan ahli waris untuk ayahnya. Itulah posisi para ulama dari para nabi dan rasul. Pewaris para nabi dan para rasul. Hubungan yang sangat dekat sekali. Sampai-sampai Allah menjadikan para nabi dan para rasul tidak memiliki harta untuk diwarisi. Dan seluruh harta yang ada yang mereka miliki adalah bukan harta waris, tapi sedekah untuk umat. Satu-satunya pewaris para nabi adalah ulama. Tetapi di akhirat Allah tahu apa isi hatinya. Dan ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Yang mengatakan semua ini kutuntun ilmu ku ajarkan kepada manusia untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Allah katakan kadzab. Kamu dusta. Kamu bohong. Allah tahu isi hati manusia. Dan tak seorang pun di antara kita yang bisa menipu Allah di dalam isi hatinya. Walakin fa'alta dzalika liyuqal alim. Akan tapi engkau mengatakan, melakukan semua itu agar dikatakan manusia alim. Wa qad qil. Dan apa yang kau inginkan itu telah diucapkan orang. Satu. Yang kedua, yang wafat membela agama Allah di medan jihad. Dan ini amalan besar. Nabi mengatakan wa dirwatu sanami. Puncak daripada amalan dan ketaatan al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kalau seseorang berjihad fi sabilillah, ikhlas kepada Allah, jaraknya antara surga hanyalah kematian. Yang membatasi antara dia dan surga Allah hanyalah al-maut. Meninggal langsung ke surga. Saking mulianya amalan jihad fi sabilillah. Ketika orang yang wafat membela agama Allah di medan jihad ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala tentang amalannya, dia mengatakan ikhlas kepada Allah. Allah katakan kadzab, kamu dusta. Bukan itu yang kamu inginkan. Walakin fa'atal yuqad jadi. Akan tetapi engkau melakukan itu agar engkau dikatakan orang sebagai orang pemberani. Orang yang tidak kenal rasa takut, pahlawan. Waqti, apa yang kau inginkan dari amalan yang sangat luar biasa itu sudah diucapkan orang. Sudah dikatakan, engkau sudah dianggap pahlawan, engkau sudah dipuja dan dipuji manusia sebagai orang yang gagah berani, membela agama Allah, tidak pernah rasa takut, memberikan gentar dan ketakutan di barisan musuh. Itu sudah kau dapat. Dan yang ketiga, ahlu sadaqah. Orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah itu tidak gampang. Berat. Apalagi menjadi ahli infak dan ahli sedekah. Karena manusia mencintai harta. Dan orang yang sudah rajin berinfak dan bersedekah telah mengalahkan kecintaannya kepada harta. Untuk menjadikan hartanya harta-harta akhirat. Ketika Allah bertanya kepadanya apa yang telah kau lakukan, dia katakan tidak ada satu jalan pun yang engkau ingin saya menghibahkan harta saya pada jalan itu kecuali semua yang telah saya kerjakan mengharapkan ridho-Mu. Semua, tidak ada celah untuk menghibah kecuali ada harta dia di sana. Oh, itu luar biasa. Pekerjaan yang berat, amalan yang luar biasa berat. Namun Allah katakan gadar, kamu bohong, kamu dusta. Bukan itu yang kamu ingin. Walakin fa'al taliyukar jawan. Namun semua itu kamu lakukan agar orang mengatakan tentang dirimu jawan, dermawan. Ahli imbang, ahli sodapah. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang rajin membantu. Orang yang peduli kepada fakir, miskin dan semacamnya. Wakan rugi. Dan sudah diucapkan namanya. Ini tiga orang yang Nabi kita SAW mengatakan awalu man tasa'ara alaihi naru jahannam. Orang yang pertama kali dibakar oleh neraka jahannam ternyata bukan Fir'aun dan Qarun, ternyata bukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tiga ahli ibadah. Yang pertama ahli ilmu, yang kedua ahli jihad, yang ketiga ahli sedekah. Terlihat bahwa seolah Nabi mengatakan kepada kita, percuma amalan besar. Tak ada artinya amalan besar kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Di sini Imam Abdullah bin Mubarak mengingatkan kita dengan ungkapan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, rubba amalin shaghir tu'adhimuhu niyyah. Warubba amalin kabir tusadhiruhu niyyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil, amalan yang kecil namun menjadi besar karena niat, karena keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan boleh jadi ada amalan yang sangat besar tusadhiruhu niyyah, kemudian menjadi kecil karena niat dan keikhlasan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya setiap kita tanpa terkecuali ketika beramal selalu introspeksi hati kita. Ini amalan kita lakukan karena apa dan karena siapa? Tidak ada gunanya amalan sebesar apapun kalau tidak diniatkan ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang diperintahkan itu ikhlasnya. Seolah-olah Allah mengatakan ikhlas nomor satu. Setelah itu baru besar dan kecilnya amalan. Tentu amalan yang besar dengan keikhlasan akan jauh lebih baik dibanding amalan yang kecil dengan apa ikhlas. Namun amalan yang kecil dengan keikhlasan jauh lebih baik daripada amalan yang besar tanpa ikhlas. Yang penting ikhlasnya. Besar dan kecil amalan itu nomor dua. Yang utama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Namun ingat, orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Anda juga dulu punya pengalaman. Pengalaman anak-anak seusia SMP, SMA, ketika di pesantren menuntut ilmu bersama Ustaz Abu Salma. Anak persis tamat SD bersama beliau menuntut ilmu di pesantren. Dulu kita di pesantren itu sering disuruh ngangkat-ngangkat, karena tempat kita agak terpencil, mobil gak bisa masuk. Sehingga mobil itu mengantarkan lebih kurang 300-400 meter dari pesantren. Lalu semuanya diangkat, santri yang angkat. Entah batu bata, entah kayu bakar, entah apa. Ada teman-teman yang kemampuan mengangkat kayunya besar, namun diangkat kayu kecil. Ketika ditanya, atau kok kayu kecil yang atau makan? Masya Allah, ya penting ikhlas. Biarlah kecil yang penting ikhlas. Salah. Di sini penempatan yang sangat salah. Bukan ini penempatannya. Kenapa? Yang tadi yang kita katakan, kalau dia ikhlas, dia pasti melakukan yang terbaik yang dia bisa. Jadi penempatan yang sangat salah. Nah, kalau kita berimpak 5.000, yang mesti ikhlas, betul? Akan tetapi orang yang akan berimpak, manakala dia punya kemampuan yang lebih daripada 5.000, dia tidak akan berimpak 5.000. Kenapa? Karena niat ikhlas akan mendorongnya berbuat maksimal, berbuat yang terbaik. Karena dia tahu bahwa surga Allah itu mahal. Dan begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Yang Allah jual kepada kalian itu mahal, wahai kaum muslimin. Yang Allah jual kepada kalian itu surga. Dan orang yang ikhlas kepada Allah tahu persis mahalnya surga. Sehingga dia tidak akan beramalan-amalan satu dan dua manakala dia mampu lebih daripada itu. Keikhlasan akan membuat seseorang beribadah maksimal. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكر. Mereka memberikan makanan ala hubbihi, di atas kecintaan mereka kepada makanan itu. Kepada siapa mereka berikan? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, mereka berikan kepada orang yatim, anak yatim, mereka berikan kepada tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, untuk wajah Allah. Kami mengharapkan pertemuan dengan Allah di surga. Kami ingin melihat wajah Rabb kami. Ini dia keikhlasan. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak inginkan daripada kalian balasan. Wa la syukura, tidak juga ucapan syukur, ucapan terima kasih dan semacamnya. Bukan itu yang kita inginkan. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kalau orang sudah ikhlas, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah, dan itu adalah keikhlasan, dia akan berbuat maksimal. Bukti maksimalnya Allah katakan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbi. Mereka memberikan makanan di saat mereka mencintai makanan itu. Mereka memberikan makanan kepada orang lain di saat mereka butuh makanan itu. Ini bukan sembarang amalan. Memberikan makan kepada orang di saat kita butuh makanan itu adalah ibadah maksimal yang luar biasa. Percaya tidak percaya, mayoritas infak dan makanan kita kepada orang lain sisa makanan yang telah kita butuhkan. Manakala kita ingin melihat, mereview makanan yang kita berikan kepada orang lain, mungkin ya, saya tidak memastikan, mungkin semua kita yang ada di masjid ini tidak pernah mengamalkan ayat ini. Di saat kita butuh makanan itu, di saat kita lapar dan ingin melahapnya, ketika itu orang meminta kita berikan. Mengharapkan ridho Allah. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak memastikan. Karena mayoritas infak makanan yang kita berikan kepada orang lain, setelah kebutuhan kita akan makanan itu. Kita buat acara, kita undang tamu, apapun jenis acaranya, karena ketakutan kurang, kita siapkan semaksimal mungkin. Tamu pada pulang, sisalah makanan itu. Makanan sisa itu yang kemudian kita bungkus-bungkus bagikan tetangga. Apa yang kita bagikan? Benar dia adalah makanan. Namun ingat, ini adalah sisa makanan kita. Dan orang yang seperti ini beramal di zaman sekarang pun masih dianggap orang saleh loh. Masih dianggap tetangga yang rajin memberi, rajin bersedekah. Padahal yang diberikan kepada tetangganya adalah sisa makanannya. Kalau dibiarkan di makanan itu di rumahnya akan menjadi sampah 2-3 hari berikutnya. Karena dia tidak peduli. Pertanyaannya, kapan kita memasak makanan tujuan utamanya untuk dibagi kepada tetangga? Kalau masih ada sisa itu untuk kita dan anak-anak kita. Nabi SAW menyembelih kambing dan menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan. Sengaja menyembelih kambing untuk dibagi-bagi. Ketika pulang Nabi mengatakan SAW kepada Aisyah, bagaimana kambing tadi wahai Aisyah? Kata Aisyah, sudah habis semuanya kecuali pahanya. Sudah habis semuanya kecuali pahanya. Kata Nabi, semuanya masih ada kecuali pahanya. Semuanya masih ada kecuali pahanya. Yang dibagi-bagikan itu masih ada, karena dia tidak hilang. Ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paha ini yang belum pasti untuk jadi kita. Kalau kita makan habis di sini, akan menjadi habis pada saat kita justru kita makan. Namun ketika dibagikan, dia menjadi kekal dan abadi. Maka Nabi mengatakan, masih ada semuanya kecuali. Ini dia di dalam ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan ibadah dengan ikhlas, kita akan berbuat maksimal. Semaksimal yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa. Itu bukti keikhlasan. Ikhlas letaknya di dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali yang bisa melihat hati manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh untuk mengklaim seseorang ikhlas atau tidak ikhlas. Allah dia riya, enggak boleh. Karena ikhlas letaknya di dalam hati. Dan tidak ada yang tahu isi hati kecuali pencipta hati. Dan kita sebagai manusia diharamkan untuk mengklaim isi hati manusia. Seperti yang Nabi katakan kepada Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid mengklaim seorang yang berperang dengannya mengucapkan la ilaha illallah, ketika akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid, lalu dia katakan la ilaha illallah, namun Usamah bin Zaid tetap membunuhnya di medan jihad. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, Nabi tidak setuju. Nabi mengatakan apakah tahu ba'da angkala la ilaha illallah, apakah kau tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tidak setuju dan sangat marah. Karena memang tujuan jihad bukan untuk membunuh manusia. Tujuan jihad untuk manusia kembali kepada la ilaha illallah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka untuk selama-lamanya. Namun manusia, si A, si B, si A muslim, si B kafir, sudah berada di medan perang. Si A ingin membunuh si B ingin membunuh si A. Itu sudah tekad yang luar biasa. Sampai si B kalah, kemudian akan dibunuh, ucapkan la ilaha illallah. Semua orang manusiawi akan menebak ini adalah la ilaha illallah yang pura-pura. Tidak serius. Buktinya tadi baru sampai beberapa detik yang lalu ingin membunuh kita. Tapi ketika dia kalah, sekian detik sebelum pedang itu menembus dadanya, dia ucapkan la ilaha illallah. Manusia Usama menilainya sebuah keberpura-puraan. Makanya Usama memberikan alasan kepada Nabi SAW, innama qalahu tiqa'a. Wahai Rasul, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk membentengi dirinya daripada saya, daripada tebusan pedang. Beberapa detik yang lalu dia membunuh saya, tapi begitu dia kalah saya akan membunuhnya, dia ucapkan la ilaha illallah. Innama qalahu tiqa'a. Nabi marah besar dan mengatakan hal zakat tatalbah, apakah engkau belah dadanya? Apakah kau tahu isi hatinya sehingga engkau berani mengatakan dia mengatakan itu karena takut dibunuh saja, tidak ikhlas? Hal zakat tatalbah, indikasi yang sangat menunjukkan bahwa orang itu tidak ikhlas, Nabi tidak rela kalau kita mengatakan dia tidak ikhlas. Karena memang hanya satu yang boleh mengetahui isi hati manusia, yaitu pencipta hati itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh mengatakan orang tidak ikhlas. Biarkan dia dengan rohnya. Urusan kita dengan dia urusan zahir. Urusan batin antara keikhlasan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Satu. Berikutnya, karena dia letaknya di hati, ini adalah amalan yang paling sulit. Ini adalah amalan yang paling sulit. Ikhlas itu tidak mudah. Yang menyebabkan dia tidak mudah letaknya di dalam hati. Kalau letaknya di tangan, letaknya di kaki, letaknya di kepala, gampang. Tapi karena letaknya di hati, dia menjadi sulit. Karena sifat hati berubah-ubah. Sifat hati itu berubah-ubah. Dia dikatakan hati karena memang dia berubah-ubah. Al-qalb dalam bahasa Arab maknanya adalah perubahan. Hati dikatakan qalb dalam bahasa Arab karena dia memang berubah-ubah. Hati kita tidak berada pada satu posisi yang netral seperti itu terus sepanjang masa Anda. Dia kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita merasa nyaman, kadang kita merasa sempit. Itu hati. Dia berada pada posisi yang tidak satu. Di sana letak ikhlas. Terjadi perubahan-perubahan karena dia berada di hati. Ini yang menyebabkannya menjadi sulit. Berbeda dengan amalan. Contoh amalan. susahnya gampang karena dia berada di anggota badan. Kalau kita belum pernah tahu bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, setelah kita tahu, kita bisa takbiratul ihram yang benar dari awal itu sampai akhir. Sampai akhir hayat, kita bisa melakukan yang benar. Takbiratul ihram yang benar adalah telapak tangan diarahkan ke kiblat, diangkat sejajar dengan bahu, paling tinggi menyentuh telinga, jari jemari bukan direnggangkan, tapi dibuat celah-celah. Kalau direnggangkan begini, tidak juga disatukan seperti ini, tapi dibuat celah-celah. Yuhallil, disebut dalam hadis Rasulullah, yuhallil baina asabi'i, membuat celah-celah seperti ini di jari jemarinya. Diharapkan ke kiblat, diangkat sejajar dengan bahu, tinggi menyentuh telinga, paling tinggi menyentuh telinga. Allah. Sudah tahu kita yang benar. Mungkin selama ini kita salah. Terlalu pendek, Allahu Akbar. Atau terlalu panjang, terlalu tinggi diangkatnya. Salah kita ternyata. Yang benar adalah Allahu Akbar. Dan tidak perlu diulang-ulang, karena takdir itu tidak berat. Kita aneh melihat kaum muslimin takdir kok berat kali gitu ya. Kayaknya amalannya gimana gitu. Subhanallah, sunnah itu ringan. Meniru Rasulullah SAW dan mencontoh sunnah itu amalan ringan. Nabi mengangkat tangannya seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah terjatuh ihram sudah. Sudah masuk kita ke dalam sholat. Tapi lihat ketika orang tidak mengikuti sunnah, ada sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, ada sesuatu yang diajarkan dalam kajiannya, sehingga yang mudah itu jadi berat. Menikah walimah ringan. Nabi hanya membagi-bagi kurma, selesai walimah. Kita yang memberat-beratkan walimah pakai tendong, yang makanannya harus seperti ini, kalau tidak seperti ini, tidak seperti ini, harusnya pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya setelah menikah, bayar hutangnya 15 tahun tidak selesai. Kita yang memberat-beratkan diri kita, mengikuti sunnah itu ringan. Lakukan mengikuti sunnah. Kembali kepada yang tadi, bahwa itulah takbiratul ihram yang benar. Ketika kita tahu ini yang benar, mulai dari hari ini sampai akhir hayat kita bisa melakukan yang terus yang benar itu. Allah. Kita kalau diangkat sampai menyentuh telinga, Allah. Bisa benar terus. Ikhlas nggak bisa seperti itu. Karena letaknya tidak di tangan. Letaknya berada di hati. Dan hati sifatnya berubah-ubah. Maka kalau dihitung wajar, wajar kalau kadang-kadang kita ikhlas, kadang tidak. Karena posisi hati yang berubah-ubah. Diingatkan oleh para ulama, Yahya bin Kathir, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, perbaiki niat kalian, fa innaha ablaghu minal amal. Memperbaiki niat itu lebih berat daripada memperbaiki amal. Memperbaiki niat, senantiasa introspeksi niat agar tetap ikhlas, itu jauh lebih berat daripada beramal, daripada memperbaiki amal. Memperbaiki amal sekali benar, dia bisa benar seterusnya. Namun niat tidak bisa seperti itu. Dan perkataan yang masyhur dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada niat. Sifat dasar manusia. Dan ini fitrah. Fitrah manusia. sifat yang permanen di dalam diri manusia, suka dipuji orang. Suka dipuji, itu kita, semua manusia. Dari kecil kita, kecil itu adalah masa-masa kejujuran yang luar biasa. Kejujuran 100%. Karena anak kecil susah untuk berdusta. Karena dia masih berada di atas fitrah, dia pun suka dipuji. Menunjukkan bahwa itu adalah fitrah manusia. Maka suka dipuji adalah fitrah manusia. Sekarang fitrah yang permanen itu yang ada di dalam hati, Allah suruh kita ambil, campakkan dari hati, kemudian disuruh mengambil ikhlas yang dia bukan sifat hati yang permanen, dan disuruh letakkan di hati. Sesuatu yang permanen, fitrah yang ada di dalam hati, disuruh buang. Dan sesuatu yang berada di luar hati, bukan sifat permanennya hati, bukan sifat fitrah, disuruh ambil dari luar dan masukkan ke dalam hati. Ini yang menjadikannya berat. Karena sifat yang merupakan fitrah disuruh campakkan, jangan harapkan pujian manusia. Jangan pernah berharap manusia dipuji oleh manusia, itu yang kita inginkan. Jangan pernah itu, dan lakukan dengan ikhlas. Berarti sifat permanen dicampakkan, diambil sifat yang tidak permanen, ditanamkan ke dalam hati. Itu yang menjadikannya berat. Oleh karena itu terkadang bisa ikhlas, terkadang tidak. Hari ini kita bisa menang melawan ria, besok kalah. Dan itu ulama-ulama besar yang mengatakan. Bagi Imam Sufyan ats-Tsauri, siapa yang tidak kenal siapa Imam Sufyan ats-Tsauri? Seluruh para ahli ilmu, tidak ada yang tidak kenal ulama yang luar biasa ini. Dan beliau yang mengatakan, tidak ada yang lebih berat daripada amalan, lebih daripada memperbaiki niat. Kalau ada yang berani mengatakan, saya dia bukan ulama, gampang kok Ustaz memperbaiki niat gitu. Berarti dia tidak pernah belajar untuk memperbaiki niat. Orang yang tidak pernah merasakan beratnya memperbaiki niat, membenahi niat, berarti tidak pernah peduli kepada niatnya. Karena orang yang peduli kepada niatnya, semuanya pasti merasakan berat. Masya Allah muslimin, masya Allah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inti daripada bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, kebaikan kita di akhirat bergantung keikhlasan kita dalam beramal. Yang sudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaikan sunnah kalau kita mau gampang. Seperti yang tadi, karena dia perbaikan amalan. Selama ini sholat saya ternyata salah. Yang benar begini, sudah kita lakukan yang benar. Selama ini wudu saya salah. Jadi kita mau memperbaikinya, gampang. Mengikuti sunnah secara zahir gampang. Selama ini ternyata wudhu saya salah. Ini wudhu yang benar. Sudah berubah kepada wudhu yang benar. Oh, selama ini cara saya sholat sunnahnya, sunat fajarnya salah. Saya lakukannya sebelum adzan. Sekarang sudah benar karena saya sudah tahu melakukannya setelah adzan. Niat sholat sunat fajarnya setelah adzan. Karena itu dari sholat sunat yang fajar yang sebenarnya, bukan yang sebelum adzan. Setelah kita tahu yang hak, gampang melakukan yang hak itu secara perubahan zahir. Karena dia berada pada zahir, pada anggota tubuh. Setelah yang zahir ini kita rubah, ada amalan berat yang harus kita hadapi, yaitu mempertahankan kekuatan dalam beramal. Karena yang penting di hadapan Allah, yang penting di sisi Allah adalah keikhlasannya ini. Walaupun kecil menjadi benteng dari neraka, walaupun besar justru menyeret ke neraka ketika tidak dihiasi dengan ikhlas. Namun ketika ikhlas, bisa dilihat dari kita yang berusaha melakukannya maksimal. Dan jadikan ini selalu hal yang terpenting untuk kita perhatikan, hal yang terpenting untuk kita introspeksi, hal yang terpenting untuk kita selalu cross check, karena dia berada di hati yang berubah-ubah. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dan mayoritas amalannya adalah ikhlas kepada Allah Taala wa bi'izzati wal jalal. Oleh karena itu dianjurkan umat Islam ini untuk berusaha beramal diam-diam di saat orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena itu yang paling mudah untuk ikhlas. Makanya disuruh kita diafdolkan. Agama kita mengatakan ibadah yang diam-diam lebih afdol daripada ibadah yang dijelaskan dan ditampakkan. Intuk dusadaqati fajimahi wa intukuha wa tutuha al-fuqa'a fa'uwa khairullah. Itu dari dalam Al-Quran menunjukkan bahwa amalan yang sembunyi lebih afdol daripada amalan yang dinampakkan. Kenapa? Yang sembunyi itu disembunyikan, orang lain tidak tahu, itu lebih gampang ikhlasnya. Orang lain tidak tahu gimana mau cari dia, mau kemana. Tidak mungkin cari dia di kursi, meja, dinding rumah, kita tidak tahu. Dan niatnya pasti kepada manusia. Ketika manusia tidak ada sama sekali, ketika itu sangat mudah untuk ikhlas. Dan semakin banyak manusianya, semakin berat ikhlas. Maka yang paling berat untuk ikhlas itu para ustaz. Buktinya apa? Antum duduk aja bisa ria, apalagi kita yang dilihat orang di depan ini. Ya kan? Kita duduk aja bisa ria, padahal mata tidak menatap kita. Apalagi yang seperti kita-kita ini. Duduk di depan, bicara, dilihat orang, diperhatikan, semua mata mengarah kepadanya. Itu luar biasa berat ikhlas. Namun kita tidak putus asa dari ini. Harapan kita kepada Rabb kita untuk senantiasa membimbing langkah kita kepada keikhlasan. Makanya amalan-amalan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, itulah disitulah kita belajar dan mendidik hati untuk ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumahnya di permukaan bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.